Di dalam riwayat yang lain, bunyal Islamu ala khamsi da'aim. Islam dibangun di atas 5 tiang. Tiang yang pertama, 2 kalimat syahadat. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Berdasarkan hadis ini, amalan yang 4, bahkan seluruh amalan Islam, tidak akan diterima kecuali dengan 2 kalimat syahadat. Seluruh amalan Islam tidak akan diterima kecuali dengan 2 kalimat syahadat. Dari mulai mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah, membaca Quran, berdoa, berzikir, isti'anah, minta pertolongan, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'adzah, minta perlindungan, istisqa, minta hujan, tawakkal, al-raja, rasa harap, al-khauf, rasa takut, an-nazar, bernazar, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, az-dzabh atau an-nusuk, menyembelih, itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 kalimat syahadat. Dan 2 kalimat syahadat di sini bukan hanya sekedar mengucapkannya. Namanya juga kalimat syahadat. Nanti saya akan jelaskan apa itu makna syahadat. Di sini letak pentingnya tema yang kita bahas pada sesi pertama dari Tabligh Akbar ini, 2 kalimat syahadat. Sholat isya Anda tadi tidak akan bermanfaat di sisi Allah jika 2 kalimat syahadatnya tidak benar, jika 2 kalimat syahadatnya tidak dipahami, jika 2 kalimat syahadatnya tidak dilakukan konsekuensi-konsekuensi di dalamnya. Maka ini sangat penting. 2 kalimat syahadat itu bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon tidak akan bisa tumbuh, menjulang tinggi, berbuah, diambil manfaat buahnya tanpa ada akarnya. Maka begitulah 2 kalimat syahadat. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballah?" Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Kalimat yang baik. Perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik di sini ditafsiri oleh sahabat Nabi, ahli tafsir di generasi sahabat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu mengingat. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24. Begitulah pentingnya dua kalimat syahadat. Pohon jika tidak punya akar tidak akan tumbuh. Jika tidak tumbuh tidak berbuah. Jika tidak berbuah tidak bisa diambil manfaatnya. Begitu pula amal yang tidak ada dua kalimat syahadatnya, maka amalnya tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Tidak akan diangkat ke langit, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul karimu thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u." Artinya, kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal-amal yang saleh. Amal-amal saleh tidak akan diterima tanpa membenarkan dua kalimat syahadat. Diucapkan dengan baik, diartikan dengan benar, mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, mengerjakan syarat-syaratnya, kemudian menjauhi pembatal-pembatalnya. Ini baru amalnya naik ke atas. Sholat isya kita tadi baru naik ke atas kalau seandainya dua kalimat syahadatnya kita pahami dengan benar, kita amalkan konsekuensinya, kita penuhi syarat-syaratnya, kita jauhi pembatal-pembatalnya. Dan kalau ingin perumpamaan yang lebih matang lagi atau lebih mudah dipahami lagi, dua kalimat syahadat ini dalam amalan-amalan Islam bagaikan ruh pada jasad manusia. Kita ini akan tidak bisa bergerak, tidak bisa diambil manfaatnya, dan tidak bisa menggerakkan apapun, mengerjakan aktivitas apapun, kecuali dengan ruh. Kalau tidak ada ruh, maka dia mayit. Maka dia adalah mayit. Mayit tidak bisa bermanfaat sama sekali. Begitulah amal yang tidak ada dua kalimat syahadat yang benar, tidak akan diambil manfaatnya. Perumpamaan yang lain, yaitu sebagai sebuah bangunan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Buniyal Islamu ala khams." Seluruh syariat Islam dibangun di atas lima perkara. Yang akhirnya oleh para ulama, lima perkara ini disebut sebagai rukun Islam. Rukun, apa arti rukun? Rukun itu secara bahasa adalah al-janibul aqwa minasyai. Yang artinya sisi yang paling kuat dari sesuatu. Itu rukun. Kalau kita lihat rukun di dalam ilmu usul fikih, ma la yatimu illa bihi. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Itu rukun. Maka ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Bunyal Islamu ala khams," bangunan Islam dibangun di atas lima tiang. Tidak ada bangunan Islam tanpa lima tiang ini. Dua kalimat syahadat yang pertama dan paling utama. Tidak ada amalan-amalan lain yang dipandang oleh Allah tanpa dua kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yughbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 85, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwasanya dua kalimat syahadat adalah dasar, pondasi bangunan Islam. Ini poin pertama, pentingnya dua kalimat syahadat. Dia pondasi bangunan Islam. Kalau seandainya pondasinya tidak ada, tidak ada bangunan. Kalau pondasinya rusak, maka bangunannya akan runtuh. Yang kedua, pentingnya tema ini dilihat dari sisi bahwa dua kalimat syahadat adalah syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat syahadat adalah syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ada seorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya seorang di masa jahiliyah namanya Ibnu Jud'an. Siapa namanya? Ibnu Jud'an. Orang ini hidup di masa jahiliyah. Saya bacakan cerita dia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Qultu ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul maskin, fa hal dhalika nafi'u?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an di masa jahiliyah beliau ini menyambung hubungan rahim dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan kakeknya, dengan neneknya, kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, keponakannya, sepupunya. Dia menyambung hubungan rahim dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Ibnu Jud'an di masa jahiliyah menyambung hubungan rahim dan memberi makan kepada orang miskin. Apakah perbuatannya tersebut bermanfaat untuknya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "La tanfa'u." Tidak bermanfaat untuknya. "Innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin." Sesungguhnya dia tidak pernah berdoa kepada Allah pada satu hari pun, "Wahai Allah, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat." Hadis ini menunjukkan bahwa seberapapun orang dermawannya, seperti misalkan di zaman sekarang ada bunda yang terkenal, bunda kemanusiaan. Mungkin Anda tahu, saya tidak usah menyebut mereknya. Bunda kemanusiaan, tapi orang kafir, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada dua kalimat syahadat. Seberapapun amal ibadah seseorang, kalau dua kalimat syahadatnya rusak, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalnya hapus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang amalan orang-orang kafir, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapkan apa yang telah mereka perbuat, yaitu orang-orang kafir, yang telah orang-orang kafir berbuat di hari kiamat, kami hadapkan, maka kami jadikan amalan-amalan mereka tersebut bagaikan debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah. Ini pentingnya dua kalimat syahadat. Dia syarat mutlak diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi alaihi salatu wassalam, jika dua kalimat syahadatnya rusak, jika mengerjakan pembatal dua kalimat syahadat, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, para nabi alaihi salatu wassalam, kalau melakukan kesyirikan, membatalkan syahadat mereka, maka sungguh akan terhapus apa yang telah mereka amalkan dari amal-amal saleh. Ini pentingnya tema kita ini, dua kalimat syahadat. Terutama di zaman sekarang, zaman yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidaklah dibangkitkan hari kiamat, hatta yaktsural jahlu, sampai kebodohan banyak tersebar, wa yaqillul ilmu, dan ilmu sedikit. Orang tidak tahu apa makna syahadat la ilaha illallah, apa syarat-syaratnya, apa konsekuensi-konsekuensinya, apa pembatal-pembatalnya. Maka ada istilah musyrik tanpa sadar, kufur tidak sadar, gara-gara dia tidak tahu. Maka hati-hati. Lihat lagi di dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang menunjukkan pentingnya dua kalimat syahadat. Dipahami dengan benar, diamalkan konsekuensinya, dipenuhi syaratnya, dijauhi pembatalnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyratta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan, maka sungguh akan benar-benar terhapus apa saja amalan yang telah engkau kerjakan. Nah, ini bahaya ya. Hibati hafizakumullahu taala. Baik. Kalau sudah kita merasa tertarik dengan dua kalimat syahadat tersebut, merasa tertarik dengan tema dua kalimat syahadat ini, maka kita masuk kepada tema-tema yang akan kita bicarakan. Yang akan saya bicarakan, karena dia dua kalimat syahadat, maka saya akan membicarakan dua poin. Syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua. Syahadat masing-masing dari dua kalimat syahadat ini akan saya bicarakan dari beberapa poin. Yang pertama, makna kalimat syahadat, esensi kalimat syahadat. Yang ketiga, syarat dan rukun kalimat syahadat. Yang keempat, pembatal-pembatal kalimat syahadat. Empat poin ini di setiap syahadat kita akan bicarakan. Sebelum kita masuk kepada poin yang pertama, makna kalimat syahadat, saya ingin mendudukan dulu apa arti syahadat. Yang sering diterjemahkan oleh sebagian orang, aku bersaksi. Apa arti orang bersyahadat? Perlu Anda ketahui bahwasanya ucapan syahadat tidak diucapkan kecuali untuk syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, tidak ada ucapan syahadat kecuali untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 18. Allah bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersyahadat demikian. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lihat, ucapan syahadat hanya erat kaitannya dengan ucapan dua kalimat syahadat. Kata syahadat tidak diucapkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul, kecuali maksudnya adalah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat tersebut. Apa makna syahadat? Ahibbati hafizakumullah ta'ala, makna syahadat artinya adalah terdapat tiga makna di dalamnya, yaitu yang pertama, bersyahadat berarti dia mengucapkan sesuatu dilihat oleh orang lain. Mengucapkan sesuatu dilihat oleh orang lain. Ini makna syahadat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Faris di dalam kitabnya Mujmalul Lughah, salah satu kamus besar bahasa Arab. Beliau mengatakan, asyhadah al-ikhbar bima qad syuhid. Bersyahadat berarti mengabarkan apa yang telah dilihat. Ini yang pertama. Mengabarkan apa yang telah dilihat. Kemudian makna syahadat yang kedua, yaitu syahadat tidak dikatakan syahadat kecuali dengan mengucapkan dengan lisan. Syahadat tidak dikatakan syahadat kecuali dengan mengucapkan dengan lisan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mandah dalam kitabnya Al-Iman, beliau mengatakan, asyhadatu fi'luhu bil qalbi wal lisani la ikhtilafa bainal muslimin fi dhalik. Syahadat perbuatannya itu dengan hati dan lisan, tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin akan hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang bersyahadat harus mengucapkan dengan lisan. Jadi yang pertama tadi, orang yang bersyahadat dia mengabarkan apa yang dia lihat. Yang kedua, orang yang bersyahadat mengucapkan dengan lisan. Itu dua. Yang ketiga, makna syahadat adalah al-ilmu bihaqiqati ma yashhadu bih. Mengilmui apa yang dia ucapkan dari syahadat tersebut. Memahami makna apa yang dia ucapkan dari syahadat tersebut. Inilah tiga makna syahadat. Yang pertama, mengabarkan apa yang dilihat mata. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, mengilmui apa yang disyahadati. Orang masuk Islam, maka tidak akan benar syahadatnya kecuali dengan tiga ini. Mengabarkan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya di hadapan kaum muslimin. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, meyakini apa yang dia ucapkan, memahami apa yang dia ucapkan. Kalau seandainya tidak paham, maka tidak bermanfaat. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau orang bersyahadat masuk Islam, misalkan orang Indonesia masuk Islam, maka hendaknya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar dia mengilmui apa yang disyahadati. Jadi bukan hanya sekedar syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai, tidak. Tetapi diartikan, aku bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang hak untuk disembah melainkan Allah, dan aku bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Agar dia paham sehingga unsur syahadat yang ketiga terpenuhi. Karena kalau seandainya cuma mengabarkan dengan mata, mengucapkan dengan lisan, kemudian tidak mengilmuinya, tidak manfaat. Tidak memahaminya, tidak manfaat. Dan itu yang terjadi di tengah kebanyakan masyarakat muslim di zaman sekarang. Setiap hari bersyahadat, akan tetapi sebagiannya membatalkan syahadatnya dengan sesuatu yang dia anggap biasa. Ya, nanti kita akan sebutkan. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama. Itu tadi mukaddimah, ya. Itu tadi pendahuluan. Sekarang poin yang pertama, yaitu makna syahadat la ilaha illallah. Syahadat yang pertama dulu. Makna syahadat la ilaha illallah, sebelum saya sebutkan maknanya, la ilaha illallah mempunyai dua rukun, yang mana rukun ini tidak akan sempurna syahadat la ilaha illallah seseorang kecuali dengan mengumpulkan dua rukun ini. Rukun yang pertama, la ilaha. Rukun yang kedua, illallah. La ilaha meniadakan sembahan apapun selain Allah. Maka disebut oleh para ulama rukun ini an-nafyu, peniadaan. Rukun peniadaan. Rukun namanya rukun an-nafyu. Apa Pak namanya, Pak? An-nafyu. Apa namanya? An-nafyu. Artinya apa? Peniadaan. Meniadakan sembahan apapun, siapapun selain Allah. Apapun, entah itu pohon, kuburan, jimat, batu, batu bocah yang sempat ramai di Indonesia, katanya datang dari langit, bahkan mau dibuatkan tandon. Ya, meniadakan sembahan apapun dan siapapun, keris kah, apapun termasuk keris, cincin, katanya beraja, jimat, tasbih, katanya dari kayunya Nabi Musa, atau siapapun, mau malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, atau rasul yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniadakan sembahan apapun selain Allah. Ini rukun apa tadi namanya? An-nafyu, meniadakan. Rukun yang kedua, illallah, hanya Allah yang berhak disembah semata, tiada sekutu bagi Allah. Ini rukun namanya penetapan, disebut oleh para ulama dalam bahasa Arabnya al-itsbat. Apa namanya? Al-itsbat. Inilah rukun la ilaha illallah. Tidak sempurna la ilaha illallah seseorang tanpa dua rukun ini. Saya beri contoh. Orang pada rukun pertama, dia kalau mengerjakan, ini kan rukun an-nafi, rukun al-isbat, peniadaan, penetapan. Dia mungkin menetapkan beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta pertolongan dalam keadaan sempit. Dia menetapkan mengerjakan rukun yang kedua, al-isbat. Tapi dia tidak meniadakan. Buktinya dia tidak meniadakan apa? Dia masih ragu, jangan-jangan orang Nasrani benar. Mungkin jalannya aja jauh. Kalau mau ke Maburai, dia jalan Kaltim sampai ke sini. Sedangkan saya jalan dari Banjarmasin. Dia ragu-ragu. Jangan-jangan orang Nasrani benar. Makanya pernah ada rame di media sosial, jangan mengatakan orang selain Islam kafir, karena yang tahu kekafiran hanya Allah. Ini bahaya perkataan, bisa membatalkan syahadat. Karena tidak ada peniadaan. Karena orang Muslim harus mengucapkan la ilaha illallah. Yang rukun la ilaha illallah, dia harus meniadakan dan harus menetapkan. Tidak cukup hanya menetapkan, dia puasa, sholat, zakat, beribadah kepada Allah, haji kepada Allah. Tapi ketika ditanya, apa pendapatmu tentang keyakinan kaum Nasrani? Ah, sudahlah, biarin aja. Yang penting kita. Loh, saya tanya apa pendapatmu? Maka kalau dia mengatakan, oh saya tidak berani mengatakan mereka itu kafir, ini batal rukun keduanya. Kenapa? Karena tidak ada peniadaan. Dia peniadaan itu makna lainnya adalah dia harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan, kekufuran. Tidak akan bermanfaat la ilaha illallahnya walau sejuta kali dia mengucapkannya tanpa dia berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan. Kalau dia ragu-ragu syiriknya orang musyrik, kafirnya orang kafir, maka batal syahadatnya. Paham? Setuju apa tidak? Hati-hati. Ada orang yang mengatakan semua agama sama. Ini hati-hati, ini perkataan kufur. Karena bertentangan dengan nas Al-Qur'an, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Maka kita tidak memakai metode orang-orang yang menyimpang, yang memakai metode piramida. Islam agama yang paling dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Di sampingnya Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, semuanya menuju satu titik kebenaran. Ini tidak ada. Tidak ada dalam kamus Islam. Ingin selamat, masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, Nabi Musa nabinya orang Yahudi, mempunyai kitab Taurat. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak akan bermanfaat untuknya, tidak ada keluasan, kelapangan untuknya kecuali harus mengikuti aku. Nabi Isa alaihi salam, nabinya kaum Nasrani, ketika nanti di akhir zaman turun menolong Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal, Ya'juj Ma'juj, yang menjadi pemimpin adalah Imam Mahdi, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa menjadi makmum mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun." Tidaklah mendengarku, seorang pun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, Yahudi ataupun Nasrani, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa sebagai rasul, illa kana min ashabin nar, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Lihat, tidak ada jalan lain. Maka syahadat harus dua rukunnya. Rukun yang pertama apa namanya? An-nafyu. Apa artinya? Meniadakan, berlepas diri dari sesembahan selain Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, meskipun itu bapaknya, ibunya, kerabatnya, istrinya, anaknya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan ahli hari kiamat. Tidak akan mendapati orang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin. Harus ada peniadaan. Peniadaan. Makanya nanti nih, bulan Desember, ada perayaan hari Natal. Sebagai seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, yang memahami benar-benar ada dua rukunnya, bukan hanya penetapan, bukan hanya ibadah, tetapi harus ada peniadaan. Dia harus berlepas diri dari segala macam bentuk-bentuk atribut yang berkaitan dengan hari raya orang kafir, hari besar orang kafir. Karena itu konsekuensi la ilaha illallah. Ini hati-hati ya ahibati hafizakumullahu ta'ala. Baik, sekarang apa makna la ilaha illallah? Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau kita lihat tadi dari dua rukun tadi, la ilaha kemudian illallah, maka kita harus meneletakkan maknanya ini baik-baik. Perhatikan baik-baik. Makna la ilaha illallah yang benar dan sempurna adalah la tidak ada, ilaha sembahan yang hak untuk disembah, illallah kecuali Allah. Ini arti yang benar dan sempurna dari ucapan la ilaha illallah. Tidak ada, la tidak ada, ilaha, ilaha diambil dari kata-kata alaha ya'lahu yang artinya abada ya'budu, yang artinya ibadah, yang artinya sembahan. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah, illallah kecuali Allah. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, selama ini saya mengartikan la ilaha illallah tidak seperti itu. Saya artikan la ilaha illallah selama ini adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Betul? Tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan tadi Ustaz menyebutkan tidak ada sembahan yang hak disembah selain Allah. Maka jawabannya, kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti itu kita sedang mendustakan Al-Quran dan juga realita kehidupan yang ada. Al-Quran menyebutkan bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ada sembahan-sembahan selain Allah. Seperti misalkan kaum Yahudi, kaum kafir Quraisy menyembah Manat, Uzza, Lata disembah dan disebut sebagai Tuhan oleh mereka, dan Al-Quran menyebut sebagai Tuhan oleh mereka, oleh Al-Quran. Ya, lihat dalam surah An-Najm surat ke-53 ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَرَأَيْتُمُنْ لَا تَوَلْعُزَّا وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Artinya, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Ini menunjukkan bahwasanya mereka menyembah, mereka menjadikan Lata, Uzza, Manat itu berhala yang disembah, menjadikan sembahan selain Allah. Menunjukkan bahwa Al-Quran menetapkan adanya apa? Tuhan, sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 101. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Artinya, kami tidak, kata Allah, kami tidak menyiksa mereka, kami tidak menzalimi mereka, tetapi orang-orang musyriklah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidaklah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Al-Quran menyebutkan ada sembahan selain Allah. Makanya kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini namanya mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada Tuhan selain Allah. Lalu Ustaz, kok bisa? Lihat Nabi Isa disembah. Ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan selain Allah. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, itu namanya juga mendustakan realita yang ada di tengah masyarakat. Ada yang menyembah sapi. Ada enggak? Ada. Bahkan dinamai kiai sapinya. Ya? Ada yang menyembah patung. Patungnya besar. Lagi duduk. Ada yang menyembah salib, ada yang menyembah Kris, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Yesus, Nabi Isa. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Artinya, kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu mendustakan realita yang ada. Karena manusia ada yang menyembah Tuhan, Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah. Taib. Oh, tetapi sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil. Dan hanya Allah sembahan yang hak. Makanya kita artikan tadi apa? Tidak ada sembahan yang hak disembah selain Allah. Ya? Apa dalilnya ini Ustaz? Yang hak, yang batil, mana dalilnya? Harus nanya dalil. Karena ini agama, bukan dengan perasaan, bukan dengan logika, bukan dengan seenaknya, bukan mendingan daripada. Itu namanya bukan agama Islam, agama mendingan, agama daripada. Ya, dan Anda berhak bertanya kepada ustaz Anda, kiai Anda, habib Anda, tuan guru Anda, mana dalilnya? Karena itu yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mana dalilmu? Ya? Mana dalilnya bahwasanya Al-Qur'an Allah sembahan yang hak dan sembahan-sembahan lain itu sembahan yang batil? Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang hak, dan yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 62. Jelas ya? Kenapa kita artikan dengan arti yang kita katakan sempurna dan benar? Tidak ada sembahan yang hak. Harus ada kata-kata apa? Hak. Boleh Anda katakan tidak ada Tuhan, tapi ada tambahannya apa? Yang hak disembah selain Allah. Paham sampai sini para ikhwah? Karena Tuhan-Tuhan yang di dunia ini banyak, tapi semuanya sembahan yang batil. Yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, kenapa Allah yang hak disembah? Kita sholat hanya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa kita sholat hanya kepada Allah? Berdoa hanya kepada Allah, enggak butuh perantara. Enggak perlu perantara, enggak perlu. Allah berfirman tentang itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Langsung kepada Allah, enggak perlu perantara. Enggak perlu pergi ke orang mati yang sudah dikubur, enggak perlu. Kenapa? Karena orang mati itu yang diperlukan adalah didoakan, bukan dimintai doa. Ini masuk akal enggak sih? Masuk akal enggak? Masuk. Ya, Allah sendiri berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Apa ganjarannya? Astajib lakum. Astajib dalam bahasa Arab itu adalah fi'il mudhari', dalam bahasa Inggris kata present, yang artinya langsung dikerjakan. Aku langsung kabulkan kalau kalian berdoa kepadaku. Langsung ku kabulkan. Allah juga berfirman, ayat yang tadi saya sebutkan surat Ghafir ayat 60. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Artinya, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Ku, bukan kepada orang mati. Padaku. Ini perhatikan, ya, ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Maka makna saya ingin menyebutkan tadi, kenapa hanya Allah sembahan yang hak? Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ini hadiah toh? Hah? Siapa yang menjawab saya kasih hadiah? Mushaf, masya Allah. Siapa yang menjawab saya kasih hadiah? Pertanyaannya, kenapa hanya Allah sembahan yang hak disembah? Tidak ada yang tahu. Selama ini kita menyembah Allah, berdoa kepadanya, sholat untuknya, puasa karena perintahnya, berhaji, berumroh karena ingin mengerjakan perintahnya. Nah, pertanyaan saya, ya, kenapa Allah yang paling berhak disembah? Beliau menjawab, karena sesembahan selain Allah tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini kalau sisi dari jawaban, kalau 100% ya dapat 100%. Karena sembahan selain Allah, cari saja Anda. Cari saja, sembahan selain Allah tidak akan bisa seperti Allah. Mengabulkan doa, mendengar doa, mencipta, mengatur, berkuasa. Enggak ada seperti Allah. Lihat saja sembahan selain Allah. Lihat sapinya orang yang menyembah sapi. Lihat salibnya orang yang menyembah salib. Lihat patungnya orang yang menyembah patung. Lihat matinya orang yang mati di kuburan. Tidak akan pernah ada seperti Allah. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Sang Raja, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Makanya kita senantiasa minimal 17 kali baca sehari semalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah yang paling pantas untuk dipuji? Rob, pengatur Al-Alamin, segala alam semesta ini. Makanya hanya Allah yang kita ibadahi. Ini, ya. Jadi, kalau Anda punya hajat, tidak perlu pergi kemana-mana. Angkat tangan, minta sama Allah. Tidak perlu minta siapa-siapa. Angkat tangan, minta sama Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang meminta kepadanya. Gak akan pernah. Dan itu janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janjinya siapa yang berdoa Allah kabulkan. Kalau ada yang berkata, Ustaz, saya sudah berdoa, Ustaz. Misalkan saya pernah nanya seseorang, akhi, wahai saudaraku, Anda sudah menikah? Sudah, Ustaz, alhamdulillah. Sudah punya anak? Belum, Ustaz. Saya katakan kepadanya, berdoalah kepada Allah. Oh, kalau urusan doa, sudah, Ustaz. Saya berdoa 10 tahun setengah. Sudah berdoa. 10 tahun setengah, seperempat, sudah saya berdoa. Saya katakan kepadanya, kenapa Anda menyebutkan seperti itu? Apakah sudah cukup? Habisnya Ustaz gak ada pengabulan. Saya sudah lama doa, mana dikabulkannya? Maka Anda harus yakin, Allah tidak akan pernah mungkir janji. Ketika Allah mengatakan, astajib lakum, aku akan kabulkan bagi kalian, orang yang berdoa kepadaku, maka pasti dikabulkan. Tidak akan pernah Allah mungkir janji. Lalu kenapa 10 tahun gak dikasih-kasih anak? Maka di sana ada hikmah, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak tahu. Mungkin dikasih anak ketika tahun pertama, mungkin tidak cocok untuknya. Kita tidak tahu. Dan semisalnya. Bisa dimaklumi ini? Ya, ini hati-hati, perkara penting sekali. Maka makna yang benar adalah, tidak ada, apa tadi? Sembahan yang hak untuk disembah selain Allah. Ada sebagian orang mengartikan, Ustaz, saya pernah mengartikan, tidak ada pencipta selain Allah. Arti la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Benar tidak? Hah? Ada yang geleng-geleng kepala. Masa sih? Iya, benar itu. Tidak ada pencipta selain Allah. Kita tidak seperti keyakinannya orang Fir'aun. Fir'aun mengatakan, alaysa li mulku Misr? Bukankah milikku kerajaan Mesir? Sungai-sungai Mesir mengalir di bawah kakiku. Ini Fir'aun ngaku-ngaku mengalirkan sungai. Padahal yang mengalirkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengartikan tidak ada pencipta selain Allah, benar atau salah? Saya bertanya, benar atau salah? Antara dua aja, benar atau salah? Yang benar angkat tangan. Enggak disuruh push up, enggak? Kalau salah enggak disuruh push up. Ini kita belajar. Kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, benar atau salah? Angkat tangan yang benar. Sedikit. Angkat tangan yang salah. Yang lain ngapain ente? Abstain. golput, mentang-mentang mau pemilu. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, perhatikan baik-baik bahwa kalau seandainya ada orang mengartikan tidak ada pencipta selain Allah, arti dari la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, maka itu benar. Memang tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr ayat 59, surat 59 ayat 24. Huwallahul khaliq. Dialah Allah sang pencipta. Ya, sang pencipta. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan. Allah maha pencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Bahkan Allah nantang, Allah subhanahu wa ta'ala nantang, ayat yang saya barusan sebutkan tadi. Tidak, ingatlah bahwa hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan segala perkara. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54. Lihat lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menantang, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqa alladziina min duni. Inilah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan selain Allah. Enggak ada. Makanya saya yang disebutkan oleh kawan kita tadi, kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Kita berdoa hanya kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah. Kemudian isti'anah hanya kepada Allah, isti'adzah minta perlindungan hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan, melindungi, mendengar permintaan. Selainnya tidak akan bisa mendengar, apalagi orang mati yang sudah meninggal. Ya, lihat Allah menantang di sini dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 11. Hadza khalqullah. Ini adalah penciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkan apa yang diciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Ya. Maka kalau seandainya ada orang mengartikan la ilaha illallah dengan artian tidak ada pencipta selain Allah, artinya benar, tapi nah ini dia, kurang sempurna. Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan seluruh dedengkot-dedengkot orang-orang kafir Quraisy, mereka pun menyatakan tidak ada pencipta selain Allah. Kalau begitu apa bedanya dengan kita? Disinilah kita katakan kalau ada orang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah, benar artinya, tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena Abu Lahab, Abu Jahal meyakini itu, tetapi tetap diperangi oleh Rasulullah. Di peperangan Badar, dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Dan itu disebutkan 6 ayat dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 61. Dua, surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 63. Tiga, surat Luqman surat ke-31 ayat 25. Empat, surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 38. Berapa sudah? 4. 5. Surah Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 9. 6. Surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 87. Saya ambil satu ayat darinya. Surat Luqman ayat 30 ayat surat ke-31 ayat 25. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang mencipta langit dan bumi? Sungguh benar-benar mereka akan menjawab Allah. Maka sangat menyedihkan ketika ada orang yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah tapi meyakini adanya pawang hujan. Seperti iklan di TV. Pawang hujan. Hah? Betul tidak? Saya pernah terlihat itu. Di rumah saya enggak ada televisi, cuma terlihat di bandara. Ada iklan pawang hujan. Ini menggagalkan syahadat. Kenapa? Orang kafir Quraisy saja tidak berkeyakinan seperti itu. Mereka berkeyakinan yang mengatur langit, mengatur bumi Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat surat Al-Ankabut ayat 61 tadi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menguasai matahari dan bulan, maka sungguh mereka tentu akan benar-benar menjawab Allah. Maka kalau ada kaum muslim yang menyatakan tidak boleh pakai baju hijau di tepi pantai selatan, bertentangan dengan keyakinan Allah Rabbul Alamin. Ada kaum muslim yang menyatakan bahwasanya kerbau bisa atau sapi bisa menyelamatkan. Ada kaum muslim yang menyatakan bahwasanya ada gunung Merapi yang mengatur dari gunung Merapi tersebut. Tidak jadi meletus karena Mbah si Fulan. Ini bertentangan dengan akidah seorang muslim. Bahkan akidahnya Abu Jahal. Abu Jahal meyakini bahwa yang mengatur langit dan bumi dan matahari dan bulan hanya siapa? Allah. Ah, Ustaz, apa bedanya kita? Oleh karena itulah kita katakan, kita sama dengan mereka meyakini pencipta hanya Allah. Tetapi ketika urusan ibadah, mereka sampaikan kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka. Adapun kita, kalau kita lagi menyembah mereka, maka kita sampaikan hanya kepada siapa? Allah. Itu bedanya kita dengan mereka. Maka arti yang sempurna, tidak ada ilah yang atau sembahan yang hak disembah melainkan Allah. Baik, itu poin pertama dari nomor pertama. Sedangkan poin kedua, makna syahadat la ilaha illallah, makna syahadat Muhammadan Rasulullah. Ini masih nomor pertama ya. Makna syahadat Muhammadan Rasulullah adalah bahwa bersyahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan ketika seorang bersyahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka dia berarti meyakini pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya berpesan, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, maka hendaknya bersalawat agar kita tidak menjadi orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, engken, koret, cetil, ya, pamalar, bahasa Banjarnya itu. Hah? Maka apabila diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bersalawat. Karena kita diperintahkan untuk bersalawat jika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya bagi orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang kenapa? Karena orang bisa karena biasa. Maka saya berharap apabila diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalawatlah. Baik, ahibati hafizakumullah taala, perhatikan baik-baik. Tadi kalau kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka artinya kita bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan maknanya yaitu kita meyakini dua sifat pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua sifat tersebut? Dan orang kalau meyakini dua sifat ini pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah terlalu meninggikan Rasulullah atau terlalu merendahkan Rasulullah. Dia senantiasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Faqulu innama ana 'abdullah wa rasuluh." Faqulu 'abdullah wa rasuluh. Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan memuji aku. Ini yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pada waktu itu bukan untuk tawadhu', bukan, tapi untuk mengajari umatnya, jangan terlalu berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi siapa? Isa. Bagaimana kaum Nasrani memuji berlebih-lebihan Nabi Isa? Mengatakan apa? Disebutkan di dalam Al-Quran, وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ, yang artinya kaum Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Ini terlalu berlebih-lebihan. Begitu juga kalau itu Isa anak Allah, ada lagi mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah. Makanya mereka mengatakan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Kalau ditanya apa itu, bingung dia. Saya pernah bekerja di Arab Saudi. Sebagai penerjemah dan da'i resmi di sebuah instansi namanya Islamic Cultural Center Damo. Di kerajaan Arab Saudi selama 7 tahun. Penerjemah-penerjemah resmi yang terjadi pada pengadilan-pengadilan tenaga kerja, salah satunya adalah saya. Waktu itu ada orang mau masuk Islam, orangnya dari Filipina, beragama Nasrani. Ketika kita tanya, ketika Nabi Isa meninggal, itu yang meninggal siapa? Kemudian menurut keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa dikuburkan 3 hari, kemudian diangkat ke langit. Itu yang dikuburkan siapa? Kalau Anda meyakini 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bingung mereka jawabnya. Saya juga bingung. Makanya ayo masuk ke dalam agama yang tidak membingungkan. Menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang Ahad, yang Al-Hayy Al-Qayyum, yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, tidak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah lupa dan tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Ini ahibati hafizakumullah taala. Jadi kembali kita ke permasalahan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian memuji-memuji aku terlalu berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam." berlebih-lebihan. Tetapi ucapkanlah, aku adalah, lihat ini dua sifatnya, hamba Allah dan Rasulullah, abdullah dan Rasulullah. Beginilah orang yang memaknai kalimat syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bersyahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan Rasulullah. Abdullah, lihat, catat baik-baik, la yu'bad, Abdullah hamba Allah, karena beliau adalah hamba Allah, beliau manusia biasa, tidak diciptakan dari cahaya, tidak, beliau manusia keturunan Adam. Dan Adam alaihi salam disebutkan oleh Allah, inna mathala Isa kamathali Adama khalaqahu min turab, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa seperti penciptaan Nabi Adam, diciptakan oleh Allah dari tanah, bukan cahaya. Bohong dan dusta kalau seandainya disebutkan Rasulullah SAW diciptakan dari cahaya. Dan ini bukan untuk menghinakan Rasulullah, ini untuk sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya beliau adalah manusia biasa, diciptakan dari seorang ibu yang melahirkannya, akibat pergaulan antara bapak dan ibunya, bukan dari cahaya. Abdullah, beliau adalah budak Allah. Ini gelar Rasulullah SAW pertama, yang dengan gelar ini kita tidak terlalu berlebihan meninggikan Rasulullah. Dikatakan Rasulullah SAW mengetahui akan hal gaib, la. Dikatakan Rasulullah SAW disebutkan diciptakan dari cahaya, tidak. Beliau menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, lihat dalam surah Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 110, qul innama ana basyarum mithlukum, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Sudah menyebutkan manusia dan seperti kalian, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 6. Qul innama ana basyarum mithlukum, sama ayatnya. Penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gelar yang pertama dimiliki oleh Rasulullah. Apa tadi gelarnya? Abdullah. Kalau sudah berkata Abdullah, maka la yu'bad, tidak boleh diibadahi, tidak boleh berdoa kepada Rasulullah, tidak boleh, tidak boleh berdoa kepada Rasulullah minta syafaat, tidak boleh. Minta syafaat kepada siapa? Allah. Wahai Allah, berikan syafaatmu kepada Nabi, berikan syafaat Nabimu kepadaku. Begitu lafaz yang benar. Bukan wahai Rasulullah, berikan syafaatmu kepadaku. Rasulullah bukan sembahan, beliau Abdullah. Mintanya kepada Allah, yang diminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ini para ikhwah? Dan ini bukan untuk menghinakan beliau, tetapi begitu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah menyebutkan gelar Nabi Muhammad Abdullah ini disebutkan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan abdunya, hambanya. Gelarnya Rasulullah adalah Abdullah. Paham ini para ikhwah? Kalau ada yang menyatakan Rasulullah mengetahui al-ghaib, Rasulullah mengetahui lauhul mahfud, bahwa dari cahaya Rasulullah tercipta dunia dan seisinya, bohong, dusta, berbicara tanpa ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, hati-hati ini. Gelar yang kedua adalah Rasulullah, yaitu beliau adalah Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah apa? La yukadzab, tidak didustakan. Rasulullah, kalau sudah Rasulullah tidak didustakan. Apa yang beliau ucapkan? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kaum Yahudi pernah mengejek Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Atau mengejek kalau enggak salah Abdullah bin Amr bin As, kalau tidak salah. Pokoknya salah satu penulis wahyu. Kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As. Mengejek, kata kaum Yahudi, "Taktubu kullu syai'in min Rasulillah?" Kamu menulis segala sesuatu yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa bashar, dia adalah manusia, yatakallamu fir ridha wal ghadab, kadang-kadang berbicara saat senang, saat marah. Kenapa segala sesuatu ditulis dari mulutnya? Maka mengadulah sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil menunjuk kepada lidahnya. Kata beliau begini. Ya. Uttab fa wallazi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq. Tulis demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka kalau kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita meyakini bahwasanya Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan kalau Rasulullah tidak boleh apa? Didustakan. Apa saja berita yang beliau sampaikan, baik tentang umat terdahulu yang sudah terjadi ataupun yang akan datang dari hari kiamat, tanda-tandanya kita percaya. Masuk akal, tidak masuk akal. Sesuai dengan sains, penemuan ilmiah, tidak sesuai dengan sains, kita terima. Paham ini? Tidak boleh didustakan. Seperti misalkan khitan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-khitan makramatun lil mar'ah." Khitan adalah kemuliaan bagi seorang perempuan. Menurut ilmu kedokteran mungkin tidak bagus untuk perempuan. Maka kita tetap percaya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna, itu poin nomor pertama, poin pertama dan kedua. Nomor kedua sekarang. Apa tadi saya katakan? Konsekuensi. Orang kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa konsekuensinya? Kita akan sebutkan dulu konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, yang disebut juga dengan tauhid, yang disebut juga dengan ikhlas. Sama itu, sinonim semua. Konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah adalah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Disebut juga apa tadi? Tauhid. Disebut juga apa? Ikhlas. Dan hati-hati penggunaan kata ikhlas ini. Sebagian penceramah kadang-kadang, ente kalau ingin tahu ikhlas, masuk ke dalam WC, keluarkan apa yang ada dalam perut, kemudian setelah itu keluar dari WC, tidak pernah memikirkan apa yang telah keluar. Itu ikhlas, kata mereka. Ini penghinaan terhadap ikhlas. Tidak benar ilustrasinya. Ilustrasi yang benar dari ikhlas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau tidak salah dalam surat An-Nahl ayat 66, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqiqum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Surah An-Nahl surat ke-16 ayat 66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak, kambing, sapi, onta dan semisalnya, benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian, yaitu bagi pelajaran ikhlas, pelajaran tauhid, pelajaran konsekuensi la ilaha illallah. Kami memberi minum daripada apa yang berada dalam perut, perut binatang ternak tersebut, berupa susu yang ikhlas, antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Perhatikan sini, ini ilustrasi yang ikhlas yang benar, dan inilah tauhid, dan inilah konsekuensi la ilaha illallah. Kita kalau memerah, puting susu kambing, puting susu sapi, puting susu onta, itu sebenarnya ini anggap puting, kemudian ini anggap susunya, ini putingnya. Itu sebenarnya susunya keluar antara tahi dan darah. Mohon maaf ya, tahi dan darah. Tapi ketika kita kita perah, yang keluar benar-benar susu yang apa? Bersih, murni, tanpa kotoran dan campuran. Itulah makna ikhlas. Bersih, murni, tanpa kotoran dan campuran. Itulah makna tauhid. Bersih, murni, tanpa sembahan sedikit pun selain Allah. Dan itulah konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Makanya kalau dia diperah, keluar susunya. Susunya murni, susunya bersih, tanpa kotoran, tanpa campuran. Makanya cocok untuk diminum. Begitulah amalan yang ikhlas, amalan yang bertauhid, cocok untuk di apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, minta perlindungan, isti'adzah, minta pertolongan, isti'anah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, hanya kepada Allah. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Tidak percaya kepada dukun, santet, guna-guna, tukang ramal, orang pintar menurut orang bodoh. Ya, enggak percaya. Kenapa? Karena dia percaya hanya kepada siapa? Allah. Ini akidah nih, akidah. Masyitah, masyitah. Ketika masyitah itu tukang sisir artinya, perempuan. Ya, tukang sisir anaknya Fir'aun. Ketika menyisiri anaknya Fir'aun, perempuan. Perempuan menyisiri anak perempuannya Fir'aun. Kemudian tidak terasa sisirnya jatuh. Kemudian dia berkata dengan latahnya, dengan lisannya, dengan latahnya, mengatakan, ta'isa man kafara billah. Sungguh celaka orang yang kufur terhadap Allah. Anaknya Fir'aun langsung bertanya, alaki rabbun ghairu abi? Engkau menyembah sembahan selain bapakku? Selain Fir'aun? Maka lihat, masyitah mengatakan, rabbi wa rabbuki wa rabbu kulli syai' Allah. Sembahanku, sembahanmu, dan sembahan segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan harus kokoh. Tidak boleh patah. Tidak boleh terlepas dari diri kita. Walau taruhannya nyawa. Walau taruhannya dunia dan seisinya, keluarga seluruhnya. Ini adalah harta paling berharga. Tauhid, konsekuensi la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah. Kalau ada saudara Anda sakit, kemudian disuruh berobat kepada orang pintar, tidak. Mendingan dia mati di atas tauhid daripada saya meminta kepada selain Allah. Kalau seandainya ada orang kerasukan jin, kemudian jin mengatakan, saya akan keluar dari tubuh ini, asalkan disediakan tikus. Tikus yatim. Itu nek, kalau tikus yatim gimana nyarinya? Harus diketahui bapaknya siapa, kemudian meninggal kapan, ya. Dan itu biasanya adalah akal-akalannya tukang dukun, santet, guna-guna, pelet. Anda harus tahu. Harus tahu dari mulai semenjak zaman Fir'aun sampai sekarang. Dukun itu ujung-ujungnya duit. Itu pasti tidak ada. Tidak ada diragukan lagi. Ujung-ujungnya duit. Disebutkan dalam Al-Quran. Falamma ja'a as-saharatu Fir'aun. Qala inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Dan ketika tukang sihir Fir'aun datang dan mengatakan, wahai Fir'aun, kalau seandainya kami menang melawan Musa dan Harun, apakah kami dapat upah? Ya. Makanya salah satu trik dari orang dukun, tukang santet, guna-guna, orang pintar menurut orang bodoh, itu adalah mencari sesuatu yang sulit dicari. Oh, saya bisa mendatangkan menyembuhkan penyakit suamimu yang suka kepada wanita lain. Cuma saya minta permintaan. Apa permintaannya? Tikus yatim. Itu sebenarnya bukan untuk itu. Yaitu untuk ta'jiz, melemahkan. Kalau ibu tidak bisa, maka saya bisa. Tapi saya perlu uang. Ujung-ujungnya duit. Maka hati-hati. Konsekuensi pertama syahadat la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah. Berdoa, berzikir, baca Quran hanya untuk Allah. Tidak boleh riya. Beribadah ingin dilihat orang agar dipuji. Ya, salat malam sengaja di masjid An-Nur. Salatnya sambil miring-miring. Agar dipuji. Tataunya ngantuk. Subhanallah. Nah ini, taib, konsekuensi nomor dua, konsekuensi syahadat Muhammad dan Rasulullah. Nah ini konsekuensinya agak banyak, ya. Yang pertama yaitu tasdiquhu fi ma akhbar, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun, seperti yang sudah saya ungkap. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Apa saja yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya. Mau masuk akal enggak masuk akal? Contoh misalkan, ada malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur melakukan praktek fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur. Dan kita tidak percaya, ya. Kita tidak percaya bahwa kalau seandainya ditanya tentang fitnatul qabr, maka kita harus menjawab. Jawabannya harus benar. Tidak percaya kita bahwa ada orang yang mengatakan tidak ada fitnatul qabr. Bagaimana kok bisa malaikat masuk ke situ? Kuburan itu lebar 5,5 meter, panjang 2,5 meter, dalam 5 meter. Kok bisa masuk malaikat? Malaikat itu satu sayapnya menutup ufuk timur. Kok bisa masuk dalam malaikat ke dalam kubur? Bagaimana masuknya? Maka meskipun tidak masuk akal, kita percaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kita percaya. Kembali sebelum subuh, kita percaya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh yang ingin menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy ingin menghinakan Rasulullah SAW di hadapan Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, tuh temanmu mengaku melakukan Isra dan Mi'raj semalam, sebelum subuh sudah pulang kembali ke Mekah. Apa pendapatmu? Lihat kata Abu Bakar Siddiq. In kana kama qala wa huwa ab'adu min dhalik fa ana usaddiq. Kalau seandainya yang mengucapkan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih jauh dari itu, aku percaya. Ini konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus percaya. Contoh misalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi hadhihi al-ummah khasfan wa maskhan wa qalfan." Sesungguhnya di umat ini akan terdapat khasf, bumi menelan orang, buminya longsor atau disebut juga gempa, hujan batu, perubahan bentuk wajah manusia menjadi binatang, babi dan kera. Tiga siksa manusia, tiga siksa Allah. Seorang bertanya, ya Rasulullah, wa mata dzalik? Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zaharatil qayyinat." Jika telah nampak penyanyi-penyanyi wanita di zaman sekarang, bukan hanya penyanyi. Di zaman sekarang wanita biasa nampakkan dirinya di media sosial. Di aplikasi-aplikasi. Goyang dua jari. Ahaula wala quwata illa billah. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu pasti dibenci. Ucapan saya seperti ini pasti dibenci. Karena bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Tapi mau bagaimana? Kita harus memperingatkan. Kalau enggak terjadi longsor, kalau tidak terjadi hujan batu, kalau tidak terjadi perubahan bentuk wajah. Idza zaharatil qayyinat. Jika telah nampak wanita-wanita penyanyi. Sekarang bukan hanya sekedar penyanyi. Semua wanita. Sekarang bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi juga berjoget erotis. Bahkan yang lebih ironi, yang berjilbab. Hati-hati, ahibati habidzakumullah. Itu harus kita percaya bahwa penyebab gempa kita angkat topi. Kita hormat dengan badan meteorologi, habis itu apa lagi? Geofisika dan klimatologi. Kita percaya mereka ahli. Tetapi menurut Rasulullah ada yang menyebabkan gempa selain itu. Harus percaya. Ini contoh-contoh. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua. Ini pasti habis, Ustaz, habis waktunya. Maksimal hingga pukul jam 22. Baik. Sudah capek antum? Belum lah, cuma nonton saya doang. Saya dari tadi yang cuap-cuap. Sudah haus nih dari tadi. Baik. Konsekuensi yang kedua. Ta'atuhu fi ma amar wa jtinabuhu fi ma naha anhu wa jaza. Yang artinya mentaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ini yang kedua dan ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian berpaling darinya dalam keadaan kalian mendengarnya. Begitu juga dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil. Apa saja yang dilarang, jauhi. Ini yang ketiga dan keempat. Yang kedua dan ketiga. Yang keempat, konsekuensi yang keempat, yaitu tidaklah beribadah kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. atau konsekuensinya adalah menjadikan Rasulullah satu-satunya yang dicontoh dalam ibadah. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dicontoh dalam ibadah. Apapun ibadahnya, mau sholat, mau zikir, mau tasbih, tahmid, tahlil, salawat, baca Quran, ya, apa saja ibadahnya, haji, umrah, puasa, harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Berarti mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada terutama Anda, ya, saya lihat di sini muda-muda masih paling umurnya 20-an, 30-an, masih muda-muda. Pelajari hukum sholat dari awal sampai akhir. Itu bukan hanya tugas santri di pesantren. Mempelajari hukum sholat dari awal sampai akhir. Dan kalau perlu selama kerja di perusahaan ini, ada sesuatu prestasi yang kita dapatkan. Saya tahu pelajaran sholat dari A sampai Z-nya. Ada ustadz yang ngajarinya. Ya? Bagaimana mengangkat tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana meletakkan tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah di sini? Apakah di pusar? Apakah di bawah pusar? Kayak orang lagi penalti. Apakah di sini? Ya. Apakah begini-begini? Dan semisal. Kemudian haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil tata cara menunaikan ibadah haji kalian. Mengambil dariku tata cara menunaikan ibadah haji kalian. Harus. Berzikir, bersalawat. Apakah ada pernah Rasulullah SAW bersalawat dengan dangdut koplo? Harus Anda pelajari. Kalau tidak ada, tidak boleh dicontoh. Ya? Lempar-lempar suban. Sallu alaih, sallu alaih. Pernah ada? Mustahil. Tidak pernah akan ada di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Enggak pernah. Harus kita mencontoh Rasulullah SAW tatkala bersalawat. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalawat? Salawat yang paling utama apa? Para ulama bersepakat, dan ini sepakatan ini adalah pendapatnya ulama mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Ibnu Hajar, di antaranya Imam Nawawi. Salawat yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Kenapa? Satu, karena beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaik wa kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, kami mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana mengucapkan salawat kepada engkau? Yang kedua, beliau ketika ditanya, beliau diam. Karena belum dapat wahyu. Diam. Yang ketiga, setelah dapat wahyu, beliau mengucapkan, "Qulu," ucapkanlah. Apa yang diucapkan? Wahai Rasulullah, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid." Ini salawat paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan kita nanti di akhir zaman, di hari kiamat, ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Kenapa kalian meninggalkan salawat yang aku ajarkan, kemudian memakai salawat-salawat yang belum pernah aku ajarkan?" Maka konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersalawatlah sesuai dengan petunjuk Rasul. Dan itu namanya cinta kepada Rasulullah. Ada pepatah Arab mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh engkau akan mencintainya. Sungguh engkau akan mencintainya. Sesungguhnya orang yang mencintai akan sangat patuh kepada yang dicintai. Rasulullah SAW mengatakan, ucapkan ini salawat. Makanya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama memakai salawat itu ketika salat lima waktu. Karena itu salawat paling utama. Dan tidak sah memakai salawat yang lain. Tidak sah. Ya. Nah ini Ini konsekuensi yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan petunjuk Rasul. Dan ini menuntut kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana sih zikir yang benar? Apakah boleh dengan jingkrak-jingkrak? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mazhab Syafi'i, seperti bayi, seperti orang gila, jingkrak-jingkrak sampai kesurupan zikirnya. Benarkah seperti itu? Pernahkah terbayang oleh kita Rasul sallallahu alaihi wasallam mutar-mutar surban? Sallu alaihi, sallu alaihi. Pernah? Kemudian dibarengi dengan dangdut koplo? Wallahi hasya wa kalla. Demi Allah tidak akan pernah itu terjadi. Maka hati-hati Bapak Ibu, ini konsekuensi dua kalimat syahadat. Beribadahlah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu 10 menit. Jika ada yang ingin bertanya, maka kita jawab pertanyaannya. Seseorang yang bersyahadat tapi juga berbuat kesyirikan sampai meninggal, apakah bisa selamat dari siksa kubur dan neraka karena istighfar dan doa anaknya yang saleh? Maka tidak bisa. Kalau berbuat kesyirikan sampai meninggal belum bertobat, maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surat ke-4 ayat 116, innallah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensyirikannya. Lihat, sekarang kita bukan memvonis orang. Ingat ya, bukan memvonis orang. Kita memvonis perbuatan orang. Kalau ada orang perbuatannya melakukan kesyirikan sampai mati belum bertaubat, maka tidak diampuni berdasarkan ayat Al-Quran. Bukan berarti saya yang sekarang memvonis enggak diampuni, bukan. Dan bukan berarti kita memvonis fulan ini tidak diampuni, tidak. Jangan sampai keluar dari majelis ini, wah itu tuh Ustaz kayaknya pemilik surga tuh. Enggak. Kita sekarang mempelajari hukum Islam. Yang melakukan kesyirikan, ya, tidak bertobat dari kesyirikan sampai matinya, maka tidak diampuni oleh Allah berdasarkan ayat tadi. Bisa dimahami ini? Jangan sampai keliru memahami ya. Karena sebagian orang, ada orang yang benci. Wah itu Ustaz itu pemilik surga kayaknya. Enggak diampuni, masuk neraka. Enggak. Kita sekarang mengajarkan ilmu agama, bukan memvonis orang. Kita menghukumi perbuatan, bukan menghukumi pelaku perbuatan. Jadi kalau seandainya saya rubah pertanyaannya, seseorang itu saya rubah, bapak saya bersyahadat tapi juga berbuat kesyirikan sampai meninggal, apakah beliau, bapak saya, bisa selamat dari siksa kubur dengan dan neraka karena istighfar dari anaknya yang saleh? Maka kita katakan perbuatan orang yang melakukan kesyirikan maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bapak Anda, Allahu a'lam. Paham bedanya sekarang? Jadi kita bukan memvonis orang, tetapi memvonis apa? Perbuatan. Yang kita pelajari perbuatan. Itu dia. Bagaimana menjawab syubhat kepada anak-anak yang disuruh berdoa ya Allah, minta permen, ternyata tidak dikabulkan. Kemudian disuruh minta kepada bu guru minta permen, lalu dikabulkan. Jazakallahu khairan. Paham pertanyaannya? Nah, jawabannya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan itu janjinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidawah illa istajaballahu bi ihda thalath ma lam yad'u bithmin wala qati'ati rahmin." Tidaklah seorang muslim berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya salah satu dari tiga pilihan, selama dia tidak berdoa melakukan dosa ataupun memutuskan hubungan rahim. Tiga pilihan tersebut, imma an yu'ajjilallahu da'watah, Allah kabulkan langsung doanya. Yang kedua, wa imma an yudakhirahu fil akhirah, Allah Subhanahu wa taala akhirkan dia pengabulannya di akhirat. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, Allah menjauhkan darinya keburukan yang semisal dari doa yang dia minta tadi. Maka kalau kita disodori pertanyaan yang agak nyeleneh seperti ini, kita jawab dengan mudah bahwasanya mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mengakhirkan nanti di akhirat. Paham? Pertanyaannya nyeleneh para ikhwan. Jawab aja dengan hadis Rasul. Allah akan kabulkan nanti di akhirat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan juga tidak? Hah? Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Tetapi di mana? Di akhirat. Pertanyaan nyeleneh seperti ini kadang-kadang dijawabnya hanya dengan seperti itu. Paham ini? Dan itu biasanya oleh orang-orang misionaris yang ingin merusak akidah seorang muslim. Makanya saya tadi singgung, ada orang berdoa lama tapi pengabulannya lambat. Sampai dia akhirnya murtad. Sampai dia mengatakan, dan pernah saya menghadapi orang seperti ini, "Ustaz, doa kepada Tuhan ente lama." Ini kita sebagai muslim marah itu ya. Ya. Lama pengabulannya. Coba doa kepada Tuhan Yesus. Nih langsung dikasih rumah, langsung dikasih ini. Jawabannya mudah. Minta lagi coba. Dikasih lagi enggak? Akal-akalan otak manusia. Dan begitulah ketika hidayah dicabut dari seorang manusia. Maka hati-hati. Kita tidak tahu kapan hidayah itu dicabut oleh Allah. Allah sangat mudah memberikan hidayah kepada kita. Kita bukan orang Arab. Kita tidak bisa bahasa Arab. Kita tidak bisa baca Quran. Tidak faham apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi Allah mewariskan Islam dari mulai nenek moyang kita. Mudah-mudahan kita wafat dalam Islam. Tetapi begitu pula mudah Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah tersebut. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Bagaimana syahadat untuk anak baru lahir? Apa perlu diwakilkan atau menunggu baligh? Maka tidak perlu bersyahadat untuk anak yang baru lahir. Ya, kalau seandainya dia keluar maka dia sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani." Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi. Dan Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Ya. Dan fitrah yang dimaksud adalah Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha." Itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah fitrahkan manusia atasnya. Nah, disebutkan dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 30. Apa fitrah yang Allah fitrahkan atas manusia atasnya? Yaitu an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkan wajahmu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah manusia. Jadi bayi tidak perlu bersyahadat, bahkan ibunya kafir, bapaknya kafir, keluar bayinya muslim. Bayinya apa? Muslim. Tetapi kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Paham ini? Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hak manusia lain seperti hutang belum terbayar, banyak orang terzalimi karena perbuatan kita tapi belum termaafkan sampai saat kita hendak menghembus nafas terakhir dan bersyahadat, apakah tidak menghalangi kematian kita, menggugurkan syahadat kita? Maka jawabannya, saya akan berbicara tentang hutang, lalu saya kaitkan dengan syahadat nantinya. Hutang, jadi sistem dalam agama Islam itu begini. Kalau ada orang berbuat dosa, lalu dia berbuat baik, maka dosa ini akan dihapus dengan amal baik. Ya, orang berbuat dosa, zina misalkan, kemudian dia bertobat, maka dia akan menghapuskan zinanya. Dia minum khamar, dia bertobat, maka akan menghapuskan minum khamarnya. Dia berjudi, kemudian dia bertobat, dia akan menghapuskan. Cuma, lihat, kecuali kezaliman-kezaliman yang terjadi pada orang lain. Kalau dosa kita kepada Allah, maka kita bertobat, selesai urusan, Allah Maha Pengampun. pintu taubat Allah 24 jam 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam Allah menerima pintu taubat, bahkan Allah memerintahkan untuk bertaubat. Bahkan kalau seandainya kita tidak pernah berdosa, kita tidak pernah berdosa, maka Allah akan wafatkan kita, kita digantikan dengan manusia-manusia yang berdosa agar bertobat, saking sukanya Allah kepada orang yang bertobat. Itu kalau kesalahan kita dengan Allah. Tapi kalau kesalahan kita dengan makhluk, seperti hutang, pernah memukul orang, pernah membunuh orang, pernah mengambil harta orang, pernah mengambil tanah orang, pernah menghibah orang, maka ini tidak bisa kecuali tidak ada istighfar di atasnya. Tidak manfaat istighfar. Yang manfaat adalah minta halal atau mengembalikan yang pernah kita ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik dalam hal apapun ataupun dalam hal kehormatannya, maka minta halallah sekarang, sebelum nanti di hari kiamat tidak ada emas perak untuk bayar. Walakin bil hasanat wasayyi'at. Tapi bayarnya dengan dosa dan pahala. Bagaimana? Orang yang menzalimi akan membayarnya dengan pahala. Kalau pahalanya habis, orang yang terzalimi diambil dosanya, ditumpahkan kepada orang yang menzalimi. Saya beri contoh hutang. Orang yang berhutang, makanya nih kawan-kawan hati-hati ya. Kalau berhutang jangan pakai kata password. Afwan akhi. Afwan akhi itu artinya mohon maaf saudaraku. Enggak, bayar. Enak aja mohon maaf. Bayar. Ya, karena itu bermasalah nanti di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughfaru lis-syahid kullu dzambin illa dain." Orang yang mati syahid di medan pertempuran diampuni dosanya seluruhnya kecuali hutang. Hati-hati, kecuali hutang. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa hutang. Harus bayar. Makanya kalau Anda pernah berhutang, bayar sekarang. Atau minta halal. Agar dihalalkan, dibebaskan. Ustaz, orangnya sudah pindah dari Maburai. Kemana pindahnya? Ke Banjar. Cari di Banjar. Sudah pindah dari Banjarmasin, Ustaz. Kemana? Ke Papua. Cari di Papua. Bayar. Ustaz, pindah ternyata dia dari Papua. Kemana? Afrika. Cari di Afrika. Ustaz, saya sampai di Afrika sekarang. Ternyata hari saya sampai, dia mati. Artinya saya belum bisa bayar. Karena dia sudah mati duluan. Maka cari keluarganya. Ustaz, keluarga juga saya tidak tahu. Maka pada saat itu baru kita katakan, bersedekahlah atas namanya. Banyaklah beristighfar atas namanya. Cuma itu baru inisiatif. Nanti di hari kiamat tetap akan bertemu dengan dia. Mana? Bayar hutang. Dan gak ada. Di hari kiamat, nanti tidak ada. Oh ya, saya maafkan ya Allah, saya maafkan. Gak ada. Kenapa gak ada? Siapa yang menjawab saya kasih. Nah. Karena semua orang perlu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia maafkan, dia enggak dapat pahala. Jadi nanti orang yang menzalimi dan orang yang terzalimi akan datang di hari kiamat. Kemudian orang yang terzalimi mengatakan, "Wahai Allah, itu pernah menzalimi saya." Kemudian orang yang menzalimi ini mengatakan, "Mohon maafkan saya." Kata orang yang terzalimi, "Iya, saya maafkan." Enggak ada itu. Kenapa? Karena berarti dia tidak dapat pahala. Mana pahalamu? Kasih saya. Oh, saya gak punya pahala. Nih, ambil dosa saya. Itu yang terjadi nanti di hari kiamat. Makanya Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, yang bermadzhab Syafi'i mengatakan, ketika hadis tadi, seorang yang mati syahid akan diampuni dosa seluruhnya kecuali hutang, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna a'malal bir minas salati wal jihadi was sadaqah la tukaffir hukukal adamiin. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa amal-amal soleh tidak menghapuskan dosa kezaliman. Makanya nanti di hari kiamat akan ada orang yang terbunuh bawa kepalanya. Kepalanya terpotong, dia bawa dengan tangannya. Kemudian dia minta didatangkan kepada yang membunuhnya. Kemudian di hadapan Allah, orang yang terbunuh ini berkata, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani?" Wahai Rabbku, tanya orang ini, kenapa dia telah membunuhku? Itu antar manusia dengan manusia. Jangan manusia dengan manusia. Binatang dengan binatang nanti akan dimintai kisas nanti hari kiamat. Yuqadu lisyatil jirha minasyatil qurana. Akan digiring kambing yang patah tanduknya dan didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya tadi. Ditanya kambing, kenapa ente matahin tanduk ini? Antar kambing, subhanallah. Hati-hati. Hati-hati hak manusia. Ini di kamar-kamar nih, ya, asal pakai sabun orang, asal ambil mie instan orang. Hati-hati. Ustaz, kayaknya dia ridho. Kayaknya? Oh, kayaknya? Ya, harus ada kesepakatan dulu. Kalau kayaknya berarti belum. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wallahu alam, pas jam 10. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.